Mano nga pergi bisa epeke karang eta seki kempang seba oreng miser kadang kempang peke tak kuat hipnani seratade. Seko besar buka janji natika aco ngocoa seki kempang seba oreng miser kadang kempang peka tak kuat hipnani seratade. Seko besar muka janji natika tak coba-coba seki kempang seba oreng miser kadang kempang peka tak kuat hipnani seratade. Thank you. pon e pasa jen soki jen china e kalo pai hule bengkika pas e dua i resna se ampon judu ancar teti sa e budu pada belum puen agu asta e peker kelu Terima kasih. ketika bule du se pamadu tanta to te sa eng pakuate akan ta ta bisa sinare ma ati bule ta kercetu Jika bedak bunga, bedak taso saat pa berida dan tidak panggilan. Mungkin tika beni tangkap bungaan. Beda siang malam tera petang, mare seneng dan susah sedetang. Cuma bisa engak cenci semanis, nyata nanti kakun yang boleh tangis. Ate arasa anjo ekane ongku debu. Terima kasih. ule. Salana mare epaniser tika duben bula mangken epa peki jengaja tak tae keresa nanungha terta o besa du sengo sapa sang ikaw.